Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-qa'idatus salisah, kaidah yang ketiga. Faqala asy-syekh rahimahullah ta'ala anna nabiyya sallam dhahara 'ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya'a was-salihin. Bahwasanya para nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara, beliau tampil, beliau hadir, ala unasin, di hadapan masyarakat yang mutafarriqin, yang mereka beraneka ragam, fi ibadatihim, dalam peribadatan mereka. Di antara mereka ada yang ya'budul malaikah, menyembah malaikat. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar. Di antara mereka ada yang menyembah ahjar, bebatuan, wal asjar, dan pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua. Jami'an semuanya, wa lam yufarriq bainahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara mereka. Nabi SAW tidak hanya memerangi penyembah berhala, penyembah matahari, semuanya yang beribadah kepada selain Allah, maka itu diperangi. Ya barakallahu fikum. Jadi maksud dari kaidah ini menjelaskan esensi dari kekufuran. Apa itu dari esensi kekufuran? Beribadah kepada selain Allah tanpa memandang siapa ma'budnya tersebut, siapa yang diibadahi tersebut. Apakah yang diibadahi orang soleh, atau bahkan nabi sekalipun, atau malaikat yang terdekat sekalipun, maka dia tetap dihukumi kafir. Dia tetap diperangi, tidak dianggap sebagai Islam. Bisa dipahami maksud dari kaidah ini? Kaidah yang ketiga ini kita baca kalau sudah paham. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itsa, nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus, ila unasin minal musyrikin, kepada masyarakat yang mereka adalah kaum musyrikun. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Wa minhum man ya'budul syamsa wal qamara, di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa minhum man ya'budu al-asnama, ada yang beribadah kepada patung, beribadah kepada bebatuan, wal ahjar wal asjar, atau beribadah kepada pepohonan. Wa minhum man ya'budul awliya'a was-salihina, bahkan di antara mereka ada yang beribadah kepada para wali dan orang-orang saleh. Hadza min qubhi syirk, inilah jeleknya atau buruknya kesyirikan. Anna ashabahu, bahwa pelaku dari kesyirikan tadi, la yajtami'una ala syai'in wahidin, mereka tidak dapat bersatu di satu tempat, di satu hal. Bi khilafil muwahhidin, berbeda dengan kaum muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Fa inna ma'budahum wahidun, maka sembahan mereka satu, esa. Arbabun mutafarriquna khairun amillahi alwahidul qahar, atau apakah rob-rob yang tuhan-tuhan palsu yang beraneka ragam tersebut khairun, yang lebih baik, atau Allah alwahid yang maha esa, alqahar yang maha perkasa? Ini istimham ingkari, tidak butuh jawaban, justru untuk mengingkari isi pertanyaan. ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah yang kalian ibadahi dari selain Allah tadi kecuali itu cuma nama-nama yang kalian namakan saja. Enggak punya hakikatnya, enggak punya sifat rububiyah apalagi uluhiyah. Kalaupun dia punya sifat, sifatnya tersebut penuh dengan kekurangan, aib dan celak. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Fa min salbiyatus syirki wa abatilihi," maka di antara kemungkaran kesyirikan dan kebatilannya, "anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim," bahwa pemeluknya, pelakunya mereka berbeda-beda dalam peribadatan mereka. "La yajma'uhum dhabitun," maka sebuah ketentuan tidak dapat mengumpulkan mereka. "Li'annahum yasiruna ala aslin," li'annahum la yasiruna ala aslin, karena mereka tidak berjalan di atas satu landasan. "Wa innama yasiruna ala ahwa'ihim wa di'ayatil mudallilina," karena mereka berjalan ala ahwa'ihim, itu di atas hawa nafsu mereka. "Wa di'ayat," dan seruan-seruan, "al-mudallilin," orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. "Fatak suru tafarruqatuhum," maka semakin banyaklah ya perbedaan, perpecahan yang terjadi di antara mereka. Bahkan sesama agama mereka saja, yang mereka ini beraneka ragam agamanya, satu Nasrani, ternyata terpecah-pecah juga. Ya, satu ada yang Kristen Advent, Katolik, apalagi Protestan, ya, dan yang lainnya. Kaum muslimin Tuhannya satu. Walaupun kaum muslimin terpecah-pecah, tetapi semuanya Tuhannya satu. Kaum muwahidun Tuhannya satu. Dan sebab terpecah-pecah mungkin karena ada yang tidak beres dari akidah mereka, atau ada yang keliru. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'a mutasyakisun." Allah memberikan perumpamaan hal ini antara musyrikin dengan muwahidin. Memberikan perumpamaan tentang rajulan, seorang budak. "Fihi syuraka'a," yang budak tersebut ternyata dimiliki oleh sekian serikat. Ada punya tuannya itu banyak. "Mutasyakisun," yang tuannya pun berselisih memperebutkan dia. "Kamu budak saya." Yang sana bilang, "Enggak, dia budak saya." Yang sana, "Bukan, dia budak saya." Diperebutkan. Perhatikan. Maka seorang yang budaknya ini punya tuan banyak ini bagaikan musyrikun. "Warajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun." Dan perumpamaan dengan seseorang budak yang dia salaman milik penuh lirajulin, kepada satu tuan saja. Jadi dia tahu tugas perintah tuannya. Tapi kalau budak yang tadi memiliki tuan yang banyak, bingung dia harus melaksanakan perintah siapa, larangan siapa yang harus dijauhi, perintah siapa yang harus ditaati. Semuanya memerintah, dan perintahnya itu saling kontradiksi satu sama lain di antara tuan-tuannya tadi. Ya, balak saruhum la ya'lamun, namun mayoritas mereka itu tidak mengetahui. "Falladhi ya'budullaha wahdahu mislul mamluki," maka orang yang beribadah hanya kepada Allah semata, dia seperti budak. "Alladhi ya'buduhu syakhsun," "alladhi yu'abbiduhu syakhsun," yang ya, dia hanya diperbudak oleh satu orang saja. Yang satu orang saja yang memperbudak dia. "Syakhsun wahidun," satu orang saja. Akhirnya yartahu ma'ahu, dia akan tenang dengan tuannya tadi karena tahu perintahnya apa, titahnya apa. Ya, diberikan job desk, ngerti dia. Ya, ngerti. Oh iya, siap melaksanakan. "Ya'ribu maqasidahu wa ya'ribu matalibahu wa yartahu ma'ahu," dia mengetahui maksud tujuan dari tuannya, mengetahui tuntutan-tuntutannya. dan dia akan tenang dengan satu tuannya tadi. Lakinnal musyrika, namun orang musyrik itu mithlul ladzi lahu iddatu malikina. Dia seperti orang yang memiliki iddah sejumlah sekian banyak malikin. Ya, malikin yaitu tuannya yang memilikinya. Ma yadri man yurdi, dia tidak tahu yang mana yang dicari keridoannya. Dia berupaya mencari keridoan tuan yang A, tuan yang B juga nuntut, tuan yang C sampai tuan yang Z. Ya, ini perumpamaan orang musyrik. Ya. Kullu wahidin lahu hawa. Semua dari masing-masing tuannya tadi memiliki keinginan hawa nafsu. Kullu wahidin lahu talabun, semuanya memiliki tuntutan. Wa kullu wahidin lahu raghbatun, semuanya memiliki hasrat keinginan. Wa kullu wahidin yuriduhu ayatiya indahu, semua masing-masing dari tuannya ingin agar dia datang kepadanya. Wa li hadza qala subhanahu, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'a mutasyakisun. Maka Allah memberikan perumpamaan tentang musyrikin ini seperti seorang budak yang dimiliki oleh sekian banyak sekutu yang saling bersengketa. Ya'ni yamlikuhu 'iddatu ashkhasin, yaitu dia dimiliki oleh sejumlah ya pihak. La yadri, yang dia tidak tahu, man yurdi minhum, siapa yang dia cari keridoannya minhum di antara mereka. Ayat perumpamaan kaum muwahhidin wa rajulan salaman, dan seorang budak yang milik penuh lirojulin, kepada satu tuan. Ya. Malikuhu syakhsun wahidun, tuannya dia cuma satu. Hada yartah ma'ahu, maka dia akan tenang. Ya. Wahada masalun darabahullahu lil musyriki walil muwahhidi. Maka inilah contoh yang Allah berikan tentang orang-orang musyrik dan tentang kaum muwahhid. Wal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim, maka orang musyrik mereka berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahum wa lam yufarriq, dan Nabi memerangi mereka dan tidak membedakan mereka, bainahum di antara mereka. Qatalal wasaniyin, Nabi memerangi para penyembah berhala. Wa qatalal yahuda wan nasara, Nabi memerangi kaum Yahudi dan Nasrani. Khaibar Yahudi diserang, Romawi diserang, kaum musyrikin Arab diserang, kaum Majusi diserang, semuanya, semua penyembah selain Allah diserang. Walaupun yang berbuat syirik tadi juga beribadah kepada Allah, sebagaimana ini yang terjadi di kalangan musyrikin Quraisy. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa qatala al-majusa wa qatala jami'al musyrikin, Nabi memerangi semua kalangan musyrikin. Wa qatala alladziina ya'buduuna al-malaa'ikata, Nabi memerangi orang-orang yang beribadah pada malaikat. Wal ladziina ya'buduunal awliyaa'a was-shaalihiina, dan nama laisa mitslal ladzi ya'budu rajulan shaalihan ya'budul asnama, yang menyembah apa? Patung atau berhala. Nah, ini mereka berkata demikian. Kenapa mereka berkata demikian? Yuridu nabi dzalika, mereka ingin dengan opini mereka tadi, annalladzi ya'budul qubura, bahwa orang yang menyembah kuburan, kuburan keramat, al'ana saat ini, yakhtalibu hukmuhu, hukumnya berbeda, anilladzi ya'budul asnama, dari orang yang dengan orang-orang yang beribadah kepada patung. Fala yukaffaru, kalau begitu jangan dikafirin dong. Fala yukaffaru wa la yu'tabaru amaluhu hadza syirkan, kalau begitu amal dia la yu'tabaru, jangan dianggap sebagai sebuah kesyirikan. Wa la yajuzu qitaluhu, enggak boleh diperangi. Wah. Ini syubhat. Ya, syubhat. Bisa bantah? Bisa bantah enggak? Hah? Taib barakallahu fikum. Panakulu, maka kata si kita katakan, kita jawab, ar-rasulu lam yufarriq bainahum bal i'tabaruhum musyrikina kullahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara mereka, Bahkan Rasul menganggap mereka semua musyrikin, semuanya. Ya. Abu Lahab nyembah Allah, tapi nyembah berhala juga, diserang. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, maka Rasul menghalalkan darah dan harta mereka. Walam yufarriq bainahum, tidak membedakan di antara mereka. Walladzina ya'buduna al-masiha, dan orang-orang yang menyembah Masih. Wal Masihu Rasulullah, sedangkan Masih itu kan Rasul. Ah gimana yuk? Wa ma hadza qatalahum. Walaupun demikian Rasul memerangi mereka. Wal yahudu ya'buduna Uzairan wa huwa min anbiya'ihim. Orang Yahudi menyembah Uzair. Dan Uzair adalah termasuk di antara nabi mereka. Au min salihihim, atau sebagian riwayat yang lain, Uzair adalah orang saleh bukan nabi yang menghafal Taurat. Qatalahum Rasulullah SAW wa lam yufarriq bainahum. Rasul memerangi mereka dan tidak membedakan di antara mereka. Fasyirku, kalau begitu kesyirikan, la tafriqa fihi, tidak ada perbedaan di dalamnya. Baina man ya'budu rajulan salihan, antara orang yang beribadah kepada orang saleh, au ya'budu sonaman au hajaron au asjaron, atau yang beribadah kepada ya berhala, batu, ya pebatuan atau pepohonan. Di anna syirka huwa, karena kesyirikan itu hakikatnya adalah ibadatu ghairillahi kainan man kana, beribadah kepada selain Allah, siapapun dia yang jadi tempat objek diibadahi tadi. Walihada yaqulu, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, beribadahkan kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an. Kalimat syai'an ini nakiratun. Syai'an ini dalam bahasa Arab nakirah umum. Fi siyaqin nahi, dalam konteks dilarang. Janganlah kalian beribadah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apapun itu. Ta'ummu kullan syai'in, itu maka umum mencakup segala sesuatu. Mau itu jangan menyekutukan Allah dengan nabi, dengan orang soleh, orang salah, dengan bintang matahari, semuanya. Pokoknya jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ta'ummu kullaman usyrika ma'allahi, itu mencakup segala yang disekutukan. Ya. Di samping Allah, minal malaika, apakah itu malaikat, warusuli, para rasul, wassalihin, orang-orang saleh, wal auliya'i, para wali, wal ahjari wal asjari, bebatuan dan pepohonan sekalipun. Ya, kemudian Syekh membawakan dalil. Lihat di matan. Qala wa qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Ya. Kata Syekh firman, dan perangilah mereka. Dan perangilah mereka ini. Perangi mereka ini hingga tidak ada fitnah lagi, dan agama ini semua ad-din, yaitu tauhid, itu wa yakunu dinu lillah. Agama itu milik Allah Ta'ala semua. Ya, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Hatta la yakuna fitnah. Fitnah, kata para mufassirin, ibadatu ghairillah, peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Itu yang dimaksud dengan fitnah. Nah, wa qauluhu dalilu wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Ai ad-dalil, yaitu apa yang dimaksud dengan dalil sini? Ad-dalilu ala qitalil musyrikin. Dalil atas diperanginya kaum musyrikin min ghairi tafriqin bainahum, tanpa membedakan di antara mereka, hasba ma'budatihim, menurut atau sesuai dengan peribadatan mereka atau sembahan-sembahan mereka. Allah Ta'ala berfirman, qatiluhum, perangilah mereka, hada amun, maka ini umum, likul musyrikin, walam yastasni ahadan, ini mencakup semua musyrikin dan Allah tidak mengecualikan seorang pun. Allah Ta'ala berfirman, hatta la takuna fitnah, al fitnah asyirku, fitnah itu adalah kesyirikan. Ay la yujadu syirkun, hingga tidak didapati kesyirikan. Wa hada amun, ini umum. Ya, Ai asyirkun itu kesyirikan. Sawaan asyirku fil awliya'i was sholihin. Apakah itu syirik yang diberi peribadatan yang diberikan kepada para wali, orang saleh, awil bil ahjar, bebatuan, wal asjar, pepohonan, au bisyamsi wal qamar, atau kepada matahari dan bulan. Wa yakunu ad-dinu, dan agama ini milik Allah semua, yakunu al ibadatu. Ya, yaitu hingga ibadah tadi itu semua kulluha, semua ibadah ini lillahi, hanya ditujukan kepada Allah. Laisa biha syarikatun. Tidak terdapat sekutu kesyirikan li ahadin kainan man kana. Tidak terdapat penyekutuan terhadap Allah kepada seorang pun siapapun dia. Fa farqa baina syirki bil auliya'i was salihin wa bil ahjari wal asjari wa bi syayatin au ghairihim. Tidak ada perbedaan antara kesyirikan tadi yang ibadah diberikan kepada para wali, orang saleh, bebatuan, pepohonan, kepada setan atau selainnya. Wa dalilu syamsi wal qamari, dalil atas matahari dan bulan itu diibadahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah silih bergantinya siang dan malam. Wa syamsu wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Perhatikan, jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Ya. Maka apakah ada orang yang beribadah kepada matahari dan bulan? Ada, buktinya Allah larang. Ya. Maka Syekh berkata, "Padalla ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamar." Maka ini menunjukkan ada orang yang beribadah kepada matahari dan bulan. Rasulullah, oleh karena itulah Rasulullah SAW melarang anis sholati inda tulu'i syamsi wa inda ghurubiha. Rasul melarang sholat ketika matahari terbenam dan terbit dan terbenamnya. Kenapa demikian? Karena saat itulah tanduk setan muncul. Ya, tanduk setan muncul. Kata Nabi la yataharu ahadukum. Ya. Yusalli inda tulu'i syamsi wa la inda ghurubiha. Jangan sholat salah seorang di antara kalian ketika matahari terbit atau terbenam. Kenapa? Karena disitulah kornu syaitan muncul yang orang-orang kafir sujud kepada tanduk setan. Kornu syaitan tadi. Nah, Nabi melarang kita untuk sholat ketika matahari terbit atau terbenam. Kenapa dilarang? Saddan lidzari'ah. Saddan lidzari'ati. Menutup. Ya, dzari'ah itu kan alasan. Ya, menutup ya pintu supaya tidak terjatuh ke dalam hal yang dilarang. Yang dilarang apa? Sujud kepada matahari dan ya kepada matahari di saat terbit atau terbenam. Li anna hunaka man yasjudu lisyamsi inda tulu'iha. Karena ada orang yang sujud kepada matahari ketika terbitnya, wa yasjudu laha inda ghurubiha, atau sujud kepada matahari ketika terbenamnya. Fanuhina, maka kita dilarang an nusalliya fi hadainil waqtaini. Kita dilarang salat di dua waktu tersebut. Wa in kanatish salatu lillahi, walaupun ya salatnya ya untuk Allah. Ya. Lakinnaha lamma kana fi salati fi hadzal waqti musyabahatun lil fi'lil musyrikin. Namun tatkala salat di waktu tersebut ternyata menyerupai ya perbuatan orang-orang musyrik, muni amin dalik, maka hal ini dilarang. Saddan lidari hati, ini dalam rangka menutup celah menuju yang diharamkan. Allati tufdi ila syirki, yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Ya, makanya ya ikhwah, kita tidak boleh menyembelih hewan di tempat biasa musyrikin Quraisy atau musyrikin Quraisy, di tempat musyrikin manapun yang mereka menyembelih untuk selain Allah di situ. Gak boleh. Ya, misal musyrikin menyembelih hewan mereka di pinggir pantai untuk mereka persembahkan kepada tagut mereka, setan-setan mereka. Kemudian kita menyembelih kambing buat makan-makan, buat akikah, buat hewan kurban, di situ gak boleh dilarang. Ya, gak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan nanti akan dianggap sebagai perbuatan sebelumnya hal yang diperbolehkan. Ya, enggak boleh demikian. Mana lagi tadi? Ya. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa bin nahyi anil syirki wa saddada ra'iyahu al-mubdiyata ilaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan larangan, datang dengan melarang perbuatan syirik dan menutup alasan atau jalan menuju jalan-jalan menuju hal tadi yang akan menghantarkan kepada kesyirikan tersebut. Berikutnya, wa dalilul malaikah, dalil malaikat itu disembah. Qauluhu ta'ala firman Allah wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Ya Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai rob, Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Ya, kata Syekh, dalla ala anna hunaka man abadal malaikata wan nabiyina. Maka ayat ini menunjukkan bahwa ada orang yang beribadah kepada malaikat dan para nabi. Wa ana dzalika syirkun. Dan perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Wa ubadul kuburi, maka para penyembah kuburan. Al yauma, hari ini, yaqulun, mereka berujar, alladzi ya'budul malaikata wan nabiyina wa sholihina laisa bikafirin, kata mereka. Woi, yang nyembah malaikat, yang nyembah nabi, nyembah orang soleh itu enggak kafir. Ya, yang nyembah berhala baru kafir, kata mereka. Nah. Ya. Nah, ini mereka enggak paham hakikat kesyirikan. Yang dinamakan syirik adalah memberikan ibadah kepada selain Allah, siapapun yang diibadahi tersebut. Ya, siapapun. Wa dalilul anbiya'i, dalil para nabi itu diibadahi, ialah firman Allah Ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ketika Allah berfirman kepada Isa, ya wahai Isa, apakah engkau mengucapkan ya kepada mereka, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah. Maka Isa menjawab, qala subhanak, maksud engkau ya Allah, ma yakunu inni an aqula la an aqula ma laisa lahi ma laisa li bihaq. Ya, maha suci engkau ya Allah, tidak patut aku mengucapkan sesuatu ya yang tidak benar atas untuk diriku. Kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku memang mengucapkannya, pasti engkau telah mengetahuinya ya Allah. Ya, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub. Engkau ini yang maha mengetahui perkara yang ghaib. Nah, ini beribadah kepada nabi. Hadzal fihi dalilun ala anna ibadatal anbiya'i syirkun. Maka ayat ini menunjukkan bahwa beribadah kepada para nabi itu hukumnya syirik, mislu ibadatil asnam. Semisla ibadatil asnam, seperti beribadah kepada berhala. Wa fihi raddun, dan juga dalam ya dalil ini terdapat sanggahan, man farraqa fi dzalika min ubadil kubur. Ya, bagi orang yang membedakan antara dengan orang-orang yang beribadah kepada kuburan. Wa fihi raddun ala man farraqa fi dzalika min ubadil kubur. Ini sudah ya. Wa fahadha fihi raddun ala ha'ulai alladhina yaqulun, dan juga ini terdapat sanggahan untuk mereka yang mereka menyatakan inna syirka ibadatul asnam. Syirik itu kan beribadah pada patung saja. Ya. La yusawwa, enggak boleh disamakan indahum, antara mereka, baina man abadal asnama wa baina man abada waliyan aw rajulan salihan. Antara orang yang nyembah patung Siddhartha Gautama dengan orang yang nyembah wali, nyembah orang berhala saja. Wa hadza minal mughalathah, maka ini diantara bentuk kekeliruan al-wadihati yang sangat jelas, min nahiyatain, dari dua aspek. An-nahiyatul ula, nah, aspek yang pertama. Ya, sisi yang pertama. Annallaha jalla wa ala fil Qur'an ankara 'alal jami'. Allah di Al-Qur'an mengingkari semuanya. Yang maka orang-orang yang mereka seru, ya bertaguna ila rabbihim al-wasilah. Ternyata yang mereka seru, mereka nyembah Isa, mereka nyembah Syekh Abdul Qadir Jailani, mereka nyembah wali, mereka nyembah sunan. Ternyata nabi, sunan, semuanya ya bertaguna ila rabbihim al-wasilah. mencari wasilah kepada Rabb mereka. Syekh Abdul Qadir Jalani mereka ibadahi. Nanti di akhirat Syekh Abdul Qadir Jalani bareng kita datang ke Nabi Nuh, Nuh tolak. Datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tolak. Datang ke Musa, Nabi Isa tolak, Musa tolak. Datang ke Isa, Isa menolak. Bareng sama kita. Ya, Syekh Abdul Qadir Jalani, Habib Empang, Habib Keramat Batang. Ya, bareng kita semuanya. Ketika minta syafaatul uzma. Semuanya bareng sama kita nanti. Mereka mencari wasilah, ya, kepada Allah. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmata. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah, yang mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, mereka takut akan adab Allah. Ya, bahkan Nabi Isa ya ikhwah, dikisah ketika semua manusia, semuanya mukminnya kafirnya, minta syafaat, bukan syafaat bebas dari azab, tapi syafaat agar segera dihisab. Karena mereka enggak tahan berdiri di mahsyar yang matahari didekatkan dalam keadaan telanjang, semua enggak tahan. Ya, mereka datang ke Adam. Adam, ya Adam, anta abul basyar. Bapak manusia, coba datang. Adam enggak bisa, saya dulu punya salah. Datang ke Nuh. Nuh, katakan saya punya salah, saya dulu begini begitu. Saya dulu pernah doain kaum saya binasa. Datang ke Ibrahim. Ibrahim, ya, saya punya salah, saya dulu berdosa, pernah bohong. Ya, datang ke Musa. Musa bilang, saya dulu pernah mukul orang, salah. Datang ke Isa. Isa gak nyebutin kesalahan dia. Isa gak nyebutin kesalahan dia. Tapi Isa pun gak bisa, jangan nyebut saya. Datang ke Muhammad. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa gak nyebutin kesalahan dia. Karena memang tidak ada nas, baik Quran maupun hadis, yang menyebutkan kekeliruan Nabi Isa. Kalau di Al-Quran terdapat nas yang menyebutkan bagaimana, ya, perbuatan Nabi Musa yang membunuh seorang dari Kipti. Nah, begitu kan. Di Al-Quran juga tentang Nabi Ibrahim, ya, yang mengelabui raja yang zalim, ya, ketika hendak mengambil istrinya. Nabi Isa apa kesalahannya? Mana kesalahan Nabi Isa? Yang mana? Gak ada di nas. Dan dalam hadis tidak disebutkan kekeliruan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa pun takut kepada Allah. Ya. Dan yakhafuna adzabah. Takut terhadap adab Allah. Lihat, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Ya'ni anna hunaka man abada salihin. Bahwa orang yang beribadah pada orang-orang saleh, minal basyar, dari kalangan manusia, ialah firman Allah, ulaikal ladina yad'una, dan mereka itu orang-orang yang mereka seru. Ternyata yang diseru, yang dijadikan tempat ibadah, dijadikan tempat doa, ya, yabtaghun, mereka mencari ila rabbihim, kepada Rabb mereka, alwasilah ta'ayyuhum aqrab, ya, mencari wasilah kepada, menuju Rabb mereka, siapa diantara mereka yang paling dekat dengan Allah. Kila, ada yang menyatakan makna ayat ini atau sebab turunnya ayat ini, nazalat hadhil ayatu, ayat ini turun, fi man ya'budul masiha wa ummahu wa uzairon, ya, terkait orang yang beribadah kepada Isa, kepada ibundanya, dan kepada Uzair. Fa akhbara subhanah, maka Allah mengabarkan, annal masiha wa ummahu maryama, bahwa Isa dan ibunya Maryam, wa uzairon, kullahum, ya, ibadun lillah, semuanya lah hamba Allah. Ya taqarrabuna ilallah, mereka semua mendekatkan diri kepada Allah. Wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah, takut, ya, mengharapkan rahmat Allah, takut terhadap adab Allah. Ya. Fahum ibadun muhtajuna ilallah, mereka semua hamba yang mereka membutuhkan Allah. Mutafarriquna ila ya ilaihi, mereka muftakirun, oh, udah mulai ngantuk ya. Kopinya mana? Ntar dulu, ngopi dulu. Kelewat tadi ya. Nah, bunyi air jatuh. Mana lagi tadi? Muftakirun, mereka membutuhkan ilaih, membutuhkan Allah. Ya da'unahu wa yatawassaluna ilaih. Mereka berdoa kepada Allah, bertawassul agar mudah permohonan mereka pada Allah. Ya bita'ah, dengan bentuk ketaatan. Ya bataguna ila rabbihimul wasilah, yakni al-qurbu minhu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bita'atihi wa ibadatihi, dengan mentaati dan beribadah pada Allah. Fadalla ala annahum, maka hal ini menunjukkan bahwasanya mereka yang diibadahi ini, orang-orang soleh ini, la yasluhuna lil ibadati, tidak layak untuk diberikan ibadah. Mereka beribadah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri pun takut kepada Allah. Di annahum, karena mereka basyarun, manusia, muhtajun, mereka butuh kepada Allah. Fuqara'u, mereka orang-orang fakir di hadapan Allah. Yad'unallaha, mereka berdoa kepada Allah. Wayarjuna rahmatah, takut, mengharapkan rahmat Allah. Wayakhafuna adzabah, ya, dan takut terhadap adab Allah. Wa man kana kadzalika, barang siapa yang keadaannya demikian, la yasluhu ayyubada, maka dia tidak layak untuk diibadahi ma'allah, di samping Allah, selain Allah diibadahi. Paham sini enggak makna sini? Ya, paham ya? Wal qaulu tsani, nah, pendapat kedua ada yang menyatakan terkait makna ayat ini, annaha nazalat bi unasin, ayat ini turun terkait pada sejumlah manusia, minal musyrikin, yang mereka adalah kaum musyrikin, kanu ya'buduna nafaran minal jinni, mereka menyembah sejumlah orang, jin kan, sejumlah jin, sejumlah orang dari kalangan jin, enggak enak, sejumlah jin. Fa aslama al-jinnu, jinnya masuk Islam. Ya. Walam ya'lam haula'i alladzina ya'budunahum. Nah, sedangkan yang beribadah kepada mereka enggak tahu, karena kan jin enggak dilihat. Mereka nyembah Mbah Wong Rekso. Mbah Wong Reksonya masuk Islam. Mereka nyembah siapa ya? Kolong wewe, ya. Kuntil anak, setan-setan. Ternyata setannya, jinnya masuk Islam. Bersyahadat menjadi hamba yang soleh dan solehah. Loh, emangnya jin enggak ada yang wanitanya? Ada, solehah juga. Jin yang ya yang taat ya solehah. Ya, ikut syariat siapa? Ikut syariat Rasulullah. Pakai cadar nutup wajah. Loh iya. Terus pakai apa dong? Ikutin siapa? Ya ikutin aturan Rasulullah sallallahu. Maka firman Allah berlaku pada mereka, ya Nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaina min jalabibihinna. Berlaku buat mereka. Terus jinnya yang cewek gimana? Hah? Ya ikut Al-Qur'an. Maka jin itu mesti enggak terima juga ketika ada wacana cadar itu dilarang. Jin yang muslim. Kalau jin yang kafir senang itu. Ya. Nah, kalau ada jin-jin nampakin wajahnya ke manusia, ya, ya, kalau dia ngaku Islam, ya suruh pakai cadar. Lagi pula ya, jin-jin muslim itu enggak kayak begitu ya. Jangan mau dibohongi ya, yang mereka kata di ruqyah, "Oh, saya udah Islam kok." Oh. Jangan mau. Mana lagi berikutnya? Al-qaulu tsaniyah tadi ya. Pas kemudian pas walam ya'lam haula'i alladziina ya'budunahum biislamihim. Orang-orang yang menyembahnya tidak tahu mengenai keislaman jin yang disembahnya. Wasaru yataqarrabuna ilallahi, maka jadilah jin-jin yang ekstogut ini. Tadinya sebelumnya jin-jin togut. Ya enggak, togut itu apa sih? Ma'ubida min dunillah, yang diibadahi selain Allah. Dia togut berubah jadi hamba Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah bita'atihi, dengan mentaati Allah. Wadra'ah, ya, dan dalam ketundukan. Wayarjuna rahmatah, mengharapkan rahmat Allah. Wayakhafuna adabah, dan takut terhadap adab Allah. Fahum ibadun muhtajuna fuqara'u, maka mereka adalah para hamba yang membutuhkan Allah, fakir membutuhkan Allah. Ya la yasluhuna lil ibadah, kalau begitu mereka tidak layak untuk diberikan ibadah. ayyan kana al murad, ya, ayyan kana al murad bil ayah, apa namanya, tafsir apapun dari ayat di atas, mau yang tentang Nabi Isa maupun tentang jin, fa innaha tadullu ala, maka ayat itu menunjukkan kepada annahu la yajuzu ibadatus salihin, tidak diperkenankan memberikan ibadah kepada orang-orang saleh. Sawa'an kanu minal anbiya'i wasiddiqina au minal awliya'i wasalihin. Apakah yang diibadahi tersebut para nabi, orang-orang yang siddiq, yang jujur, atau orang-orang atau para wali dan orang-orang saleh. Wala tajuzu ibadatuhum, tidak boleh memberikan ibadah pada mereka. Li'annal kulla, karena semuanya itu ibadun lillah, fuqara'u ilallah, semuanya hamba Allah, membutuhkan Allah. Yes, itu mereka semua masuk ke ayat ya Yohanes, antumul fuqara'u ilallah, kalian semuanya fakir kepada Allah, membutuhkan Allah. Allah enggak kasih rezeki sehari aja, ah kelimpengan. Tapi semuanya Allah kasih rezeki. Udah dikasih rezeki, masih minta lagi. Udah dijamin, minta lagi. Allah kasih, Allah kasih. Mana lagi tadi? Hah? Fakaifa yu'badun? Ah, gimana ceritanya kok mereka bisa diibadahi ma'allah, di samping Allah jalla wa'ala? Wal wasilatu ma'naha, wasilah di sini maknanya at-ta'atu wal qurbu, yaitu ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Fahiya fil lughati, maka ia secara bahasa wasilah adalah asyai'ul ladzi yuwassilu ilal maqsudi, sesuatu yang akan menghantarkan kepada tujuan. Fal ladzi yuwassilu ila ridallahi, maka sesuatu yang menghantarkan kepada keriduan Allah, wa jannatihi, surganya Allah, wal wasilatu ilallah, itulah wasilah kepada Allah. Hadhihi hiyal wasilatu al masyru'atu, inilah wasilah yang disyariatkan, fi qaulihi ta'ala wa batahu ilaihil wasilata, carilah wasilah. Ya, amal muharrifun, adapun orang-orang yang menyimpang, al muharrifun, orang-orang yang apa namanya, pendusta, perusak. Fayaqulun, mereka menyatakan, al wasilah anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan, wasilah itu adalah, mereka memaknai ayat ya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa batagu ilaihil wasilah, carilah wasilah menuju Allah. Kata mereka, mereka mentahrif makna wasilah, padahal wasilah itu ketaatan. Makanya kalau kita mau menggapai ya keridhaan Allah, menggapai ijabah dari doa-doa kita ya dijabah oleh Allah, kita melakukan ketaatan. Ya. Dengan bentuk apa? Dengan bentuk menyebut nama-nama Allah. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian apa? Yang kedua, dengan meminta orang soleh agar dia berdoa kepada Allah. Kan doa adalah ibadah. Kita menganjurkan orang soleh tadi berdoa, beribadah kepada Allah agar dia mendoakan kita. Ini ketaatan. Yang ketiga, dengan apa? Dengan menyebutkan amal-amal soleh kita kepada Allah. Nah, ini ketika dia menyebutkan, ya Allah, saya dulu pernah nolong nenek-nenek di jalannya, misalkan. Ya, jika ini diterima ya Allah, tolonglah saya Allah. Nah, itu ketaatan, dia jadi berdoa kepada Allah, menyebutkan itu. Tidak menyebutkannya kepada manusia. Nah, namun ada orang-orang yang mentahrif, ya, menyelewengkan makna wasilah ke makna apa? Anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan. Anda menjadikan antara Anda dan Allah wasitoh, perantara, minal awliya'i wassalihin. Apakah itu dari kalangan wali dan orang-orang saleh, ya, wal amwat, maupun dari kalangan orang-orang yang telah mati. Taja'aluhum wasitatan, Anda menjadikan mereka sebagai perantara bainaka wa bainallahi, antara Allah, antara Anda dengan Allah. Ya, liqarribuka, agar dia mendekatkan diri Anda ilallah, kepada Allah. Ya, lihat kata mereka. Ini mana'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Nah, ini punya salaf, salafnya musyrikun. Kami tidak beribadah kepada mereka, nah, cuma jadi wasilah aja agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Fa ma'nal wasilati indaha ula'i al-muharrifin, maka makna wasilah menurut mereka kaum yang menyelewengkan ayat ini, ya, yang menyimpang ini, anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan, yaitu Anda menjadikan antara Anda dan Allah menjadikan wasitah, perantara. yang tu'arifullaha, yang akan mengenalkan Allah bika kepada anda, watankulalahu hajataka, yang akan mentransfer, memindahkan kebutuhan anda ya kepada Allah, watuhbiruhu, dan mengabarkan kepadanya angka tentang anda, dia ngabarin kepada Allah. Ini seolah-olah Allah itu enggak tahu kalau tidak ada wasilah perantara. Hambanya berdoa, ya Allah, Allah enggak tahu. Ada ini orang soleh, ya Allah, dia minta ini ya Allah. Kayak begitu. Ini musyrikin. Taib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lamu, seolah-olah Allah enggak tahu. Au ka'anna Allah jalla wa ala bakhilun, seolah-olah Allah itu pelit. La yu'ti illa ba'da ma yulihu 'alaihi bil wasa'id. Allah tidak mau memberikan kecuali setelah yulihu, seorang merengek-rengek kepadanya ya dengan wasa'id, dengan perantara. Ta'ala Allahu amma yaqulun, Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Walihada yusabbihuna 'alan nas wa yaqulun haulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihim alwasilah. Ya, oleh karena itulah mereka ya menyerupakan Allah dengan manusia. Ya, Allah taala berfirman, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihim alwasilah. Ini ayat yang tadi, padahal ala annatikhadzal wasa'a alla annatikhadzal wasa'ati, maka ini menunjukkan bahwasanya menjadikan perantara minal khalqi, dari kalangan makhluk, ilallahi amrun masyru'un, dari kalangan makhluk adalah perkara yang disyariatkan. Di annallaha asna ala ahlihi, karena Allah memuji pelakunya. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilillah. Ya, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Qalu, mereka menyatakan, innallaha amarana an nattakhidal wasilata ilaih, Allah memerintahkan kita agar kita mencari wasilah menuju Allah. Wal wasilatu maknaha al wasitatu. Nah, wasilah maknanya wal wasitah, penengah, perantara, mediator. Nah, lihat nih kata mereka nih. Hakadha yuharrifunal kalima, demikianlah mereka mentahrif, menyelewengkan firman Allah, an mawadihi, dari tempat sebenarnya, dari makna sebenarnya. Fal wasilatu al masyru'atu fil Qur'ani wa fis sunnah, maka wasilah yang disyariatkan di Quran dan sunnah adalah atta'atul lati tuqarribu ilallah, melakukan ketaatan yang akan mendekatkan diri kepada Allah. Wa tuwassilu ilaihi bi asmaihi wa sifatih, bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Hadhihi alwasilatu almasyru'atu, inilah wasilah yang disyariatkan. Amma tawassul bil makhlukin ilallah, adapun bertawassul kepada makhluk ya, fahuwa wasilatun mamnu'atun, maka ini adalah wasilah yang dilarang. Wasilatun syirkiyatun, dan wasilah yang mengandung kesyirikan. Wahiyallati ittakhadaha al-musyrikun, inilah yang diambil oleh kalangan musyrikun, min qablu, sebelumnya bahkan. Wayabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yadfa'uhum, wayaquluna haula'i syufa'auna indallah. Lihat, mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak mampu memberikan manfaat maupun mudarat kepada mereka. Mereka mengatakan, yang kami ibadahi ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Oh, lihat, minta cari wasilah kayak gitu. Walladzina takhadu min dunihi awliya, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka jadikan pelindung selain Allah, mereka berkata, ma na'buduhum, kita enggak beribadah kepada mereka kok, illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hada huwa syirkul awwalin, inilah syirik orang-orang terdahulu, wal akhirin, maupun yang belakangan, ya, sawa'an bisawa'in, sama plek persis. Wa in sammauhu wasilatan, walaupun mereka namakan ini sebagai wasilah, fahuwa asyirku bi'aini, namun padahal itu adalah kesyirikan, zatnya itu adalah kesyirikan. Walaysa huwal wasilata, itu bukanlah wasilah, ya, wasilata, khabar laisa, huwa jadabir fasal, allati syara'ahallahu, yang Allah syariatkan. Lianna Allah lam yaj'al syirka wasilatan ilaihi abada. Karena Allah tidak menjadikan kesyirikan sebagai wasilah menuju Allah selama-lamanya. Wa innama syirku mub'idun 'anillah. Justru kesyirikan membuat jauh dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia, tempat dia tidak lain ialah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidaklah orang-orang zalim musyrikin tadi memiliki penolong sedikit pun. Kaifa yajalu asyirku wasilatan? Gimana ceritanya kesyirikan dijadikan sebagai sebuah wasilah ilallahi, kepada Allah Ta'ala? Allahu amma yakulu. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Istirahat bentar. Hah? Nanggung ya? Kopi lagi dulu. Kolu, kopi dulu. Kola, kopi lagi. Mana lagi? Ya, wa dalilul ahjari wal asjar. Dalil. Ya. Oh, syahid belum ya? Udah mau buru-buru aja nih. Udah capek berarti ini. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau gak kelar sampai maghrib kok. Berani nopal sampai maghrib? Berani? Masya Allah. Iyalah, antum belum punya istri. Ya, syahid dari ayat ini, artinya poinnya dari ayat ini adalah annabiha dalilan. Di dalam ayat ini terdapat dalil ala anna hunaka minal musyrikin, bahwa ada dari kalangan kaum musyrikin man ya'budu salihin, yang beribadah kepada orang-orang saleh. Lianna Allah bayyana dzalik, karena Allah menjelaskan hal tersebut. Wa bayyana, dan Allah menjelaskan anna haula'il ladzina ta'budunahum, bahwa mereka yang kalian ibadahi tersebut, hum ibadun fuqara, mereka sendiri hamba membutuhkan Allah. Ya bertagu ila rabbihim alwasilah, mereka sendiri mencari wasilah kepada Allah. Yakni yataqarrabuna ilaihi bitta'ati, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan bentuk ketaatan. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah? Yatasabaquna ila Allah, mereka saling berlomba menuju Allah Jalla wa'ala. Bil ibadati, dengan peribadatan mereka. Lifakrihim ilallah, karena kefakiran mereka di hadapan Allah. Wahajatihim, dan karena kebutuhan mereka. Wayarjuna rahmata wayakafuna adabah, mereka mengharapkan rahmat dan takut dari adab Allah. Man kana kadzalika, maka kalau yang keadaannya demikian, fa innahu la yasluhu ayyakuna ilahan, kalau begitu dia enggak layak jadi ilah, jadi Tuhan yang diibadahi. Yuda'a, yang dijadikan tempat berdoa. Wa yu'badu, diibadahi ma Allah, di samping Allah. Ya. Break bisa? Break dulu. Ya. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nanti 10 atau 15 menit berikutnya kita masuk ke sesi terakhir insyaallah.